Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, sungguh sangat senang hati ini rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam program penyejuk hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ketika kita membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin bahwa firman-firman Allah itu benar adanya, dan kita yakin bahwa dia berasal dari zat yang maha benar, dan kita akan tunduk dan patuh melaksanakannya. Kita hari ini telah masuk pada surah An-Nahl ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Artinya, dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu atas perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ayat yang kedua ini merupakan lanjutan daripada pembukaan dari surah An-Nahl yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya agar tidak meminta-minta segera diturunkan azab. Hal itu pernah terjadi dahulu pada masa kafir Quraisy. Mereka minta, "Hei Muhammad, kalau betul apa yang engkau sampaikan, kalau engkau benar-benar adalah Rasul utusan Allah, coba turunkan sekarang hujan batu dari langit." Fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Itulah tantangan orang-orang kafir Quraisy ketika itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memang tidak menurunkan ketika itu hujan batu dari langit. Karena apa? Karena akan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ditantang-tantang oleh makhluknya, dan tentunya itu tidak akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya atas hikmah, bukan atas tantangan seperti itu. Namun dalam sejarah kita melihat bahwa orang-orang kafir Quraisy yang tadinya jadi bangsawan, mereka mati terhina di perang Badar, mereka mati terhina di perang Uhud, dan begitu juga mereka terusir orang-orang Yahudi dari kota Madinah yang menghina dan melecehkan Nabi serta memeranginya dari kota Madinah, dan begitu juga dari kota Khaibar. Jadi kalau kita melihat bahwa apa yang dahulu pernah terjadi dari kekufuran, dari penolakan, dari pengingkaran terhadap agama Allah, bisa saja terjadi pada saat sekarang ini. Dan itu pula lah yang kita lihat dari sekelompok aliran-aliran sempalan dari ajaran agama Islam, dan itu pula lah yang kita saksikan dari orang-orang bodoh dan dungu yang mencoba untuk menafsirkan agama Allah itu dengan seenaknya. Kita melihat hanya sebagai contoh seperti Ahmadiyah, yang seluruh ulama di bumi Allah ini sudah memfatwakan bahwa mereka sesat, menyesatkan, dan di luar daripada Islam. Jadi fatwa itu bukan hanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia saja, tapi ulama di seluruh dunia telah memfatwakan dan telah menegaskan bahwa Ahmadiyah itu di luar daripada Islam. Dan itu tidak diragukan lagi. Bahkan di Medan atau di Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi telah menetapkan di dalam keputusannya, ya, di tahun 1994, ketika itu kajatinya adalah Bapak Martin Basiang, bahwa aliran Ahmadiyah dan seluruh ajarannya itu dilarang di Sumatera Utara. Nah, jadi Kalau kita melihat di dalam ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada hambanya. Dan ayat-ayat seperti ini diterjemahkan oleh Mirza Ghulam Ahmad bahwa boleh jadi, boleh kepada Muhammad, boleh juga kepada saya. Inilah yang saya maksud tadi bahwa penafsiran terhadap agama yang begitu menghinakan agama atau menistakan agama itu ya dilakukan oleh kelompok-kelompok dari Ahmadiyah atau pemikiran-pemikiran Ahmadiyah itu. Walaupun kita menjumpai ada orang yang mencoba menangguk ikan busuk di tengah-tengah kotornya air itu, artinya ada orang yang mencoba-coba untuk atau berupaya untuk membela kelompok minoritas ini atas nama demokrasi, hak asasi manusia dan sebagainya atau pluralisme. Sungguh ini suatu kekeliruan di atas kekeliruan, suatu penistaan agama di atas penistaan agama yang lain. Walaupun tentu kita tidak menerima dan tidak mensepakati kekerasan dalam bentuk apapun dalam menyampaikan ajaran agama. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedamaian dan kebaikan. Namun perlu diingat bahwa penistaan terhadap agama itu adalah satu kejahatan yang tidak juga dapat dimaafkan. Nah, kita melihat di sini bahwa Mirza Ghulam Ahmad misalnya menafsirkan bahwa ayat yang dimaksud hamba-hambanya itu adalah antara lain dia. Begitu juga bahwa yang dimaksud di sini sembahlah tiada Tuhan selain aku adalah dia, Mirza Ghulam Ahmad, dan itu bisa dilihat di dalam kitabnya Tadzkirah misalnya. Ya, jadi sesungguhnya kita tidak meragukan lagi bahwa aliran itu sesat, menyesatkan dan di luar daripada Islam. Kita kembali pada ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah lah yang menurunkan wahyu itu melalui malaikat Jibril. Dan ada juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menerima wahyu itu dengan mendengar suatu suara atau dengan cara-cara yang lain. Tapi antara lain cara turunnya wahyu itu adalah melalui Jibril. Dan salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, dan antara lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatkanlah olehmu kaummu sekalian. Jadi isi daripada Al-Quran itu adalah indar, adalah suatu peringatan, dan bisa juga dalam bentuk targhib atau mengajak kepada suatu kabar kegembiraan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di studio telah hadir Ustadz Ahmad Perdana Indra MA yang akan menambahi kontribusi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini maka kita akan mendapatkan suatu gambaran bagaimana agama Islam diturunkan itu dengan proses-proses yang terbaik. Wa yunazzilul malaikata birruh, bahwa proses itu agama Islam ini diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memakai kata yunazzilu, turun. Kalau turun itu dari yang tinggi kepada sesuatu yang rendah. Ya, artinya apa? Agama Islam ini adalah agama yang bersumber dari yang maha tinggi. Yunazzilu, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh malaikata, dibawa oleh malaikat, disampaikan kepada malaikat. Itu adalah makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah bersikap maksiat, yang tidak pernah sekalipun melanggar perintah Allah. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah malaikat itu adalah orang yang taat kepada Allah, sehingga ada malaikat yang kerjanya bersujud saja, ada malaikat yang bertasbih saja, tidak melakukan hal-hal yang lain. Ya, ini merupakan gambaran bagaimana para malaikat itu sebenarnya adalah makhluk Allah yang suci, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini. Dan kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah orang yang terbaik, manusia yang terbaik, yang bibit bebet bobotnya itu tidak perlu diragukan lagi. Secara nasab, secara keturunan, beliau berasal dari orang yang terhormat. Secara sikap, beliau memiliki akhlak yang begitu sangat tinggi dan mulia. Dan ini agama Islam inilah yang disampaikan kepada umat Islam. Oleh karena itu, sungguh suatu hal yang sangat disayangkan kalau agama Islam, ajaran Islam diturunkan oleh Allah, dibawa oleh malaikat, disampaikan oleh Rasulullah, dan beliau adalah orang yang terbaik untuk kita pegang dan kita jalankan, Sungguh sangat disayangkan kalau ternyata ada orang yang masih tidak mau berpegang kepada ajaran agama Islam ini. Yang jelas, Allah sudah memberikan gambaran bahwa penurunan agama Islam itu adalah proses yang terbaik, ya, berasal dari sumber yang maha tinggi, pencipta alam semesta, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui tangan nabinya yang mulia dan merupakan orang pilihan. Nah, tadi yang menarik adalah kenapa ada orang yang mencoba untuk melakukan tindakan-tindakan sesat keluar daripada ajaran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi gambarannya jemaah Ahmadiyah yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Ardi. Syekh Muhammad Mutawli Sya'rawi memberikan jawaban terhadap hal ini. Kenapa ada sampai 73 golongan? Kenapa kemudian banyak bermunculan golongan-golongan sesat? Jawabannya mudah saja. Karena ada orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan, membentuk ajaran baru untuk memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya. Itu yang pertama, ya, untuk keuangan dia, untuk kehormatan dia dan sebagainya, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Kemunculan nabi palsu itu karena dia ingin mendapatkan kekuasaan dan ketinggian martabat sebagaimana yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, munculnya aliran-aliran sesat saat sekarang ini itu juga akibat karena ada orang-orang yang merasa keberatan ajaran Islam ini dilaksanakan secara sempurna. Jadi ketika ada tawaran taklif, ya, tanggung jawab salat tidak perlu 5 waktu, 3 kali saja dalam sehari, orang akan langsung terima. Oh, mudah. Ada orang-orang yang berusaha untuk ikut dalam aliran sesat karena dia merasa bebannya itu tidak lagi seberat kalau dia masuk ke dalam ajaran Islam. Tidak perlu zakat. Jadi macam-macam yang ditawarkan. Kawin boleh sampai sebanyak dia mau, hubungan seksual yang dilakukan secara bebas yang di dalam Islam sangat dilarang. Inilah yang membuat kenapa mereka akhirnya pindah dari ajaran Islam, memeluk ajaran sesat. Sebagaimana juga yang terjadi pada jemaah Ahmadiyah, orang-orang yang sebenarnya memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya dan di dalam pelaksanaannya ajarannya itu banyak hal-hal yang berusaha untuk mengurangi ajaran Islam yang mereka rasa sangat memberatkan. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Ustaz. Perdana para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita dapat memahami ayat ini dengan jelas seperti matahari di siang bolong, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya itu kepada para nabi dan rasul, bukan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang ditegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Jadi kalau ada saat sekarang ini, siapapun orangnya, sealim apapun dia dan sehebat apapun waraknya dia, kalau ada mengatakan dirinya sebagai nabi, pastilah itu dusta. Kalau dia mengatakan dia adalah utusan Allah, rasul, sebagaimana sifat-sifat dan karakter dan kemuliaan para rasul dan nabi, itu pasti bohong dan kita tidak perlu mempercayainya. Sebab kalau itu kita percayai dan kita yakini, maka rusak dan habislah, runtuhlah seluruh akidah kita. Dan ketika akidah kita rusak dan keyakinan kita terhadap Allah tidak benar, maka habita amaluhum, hancur, tidak ada manfaat dan bergunanya lagi amal yang dilakukan. Inilah menjadi catatan penting kita dari ayat ini, bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasulnya, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Tuhan yang berhak untuk disembah dan diesakan. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Dr. Haji Ardiansah MA bersama Ustaz Ahmad Perdana Indra MA mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heboh kali bubulil nih.